Kata beliau, al-wasat, dalam firman Allah, wasatan, al-wasat, pertengahan, maksudnya ialah terpilih dan ajil, jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, jauh dari bahkan khawarimul muru'ah, hal-hal yang bisa yakni mencoreng muru'ah atau kewibawaan seorang perawi. Maka para sahabat adalah sebaik-baik umat, paling ajil dalam perkataan, perbuatan, keinginan, dan niatnya. Makanya al-musyahidun al-kiram, wajib atas kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka adalah orang-orang atau generasi yang ajil. Ajil yakni dalam perkataan, perbuatan, keinginan, dan niat. Dengan sebab inilah pada hari kiamat mereka berhak menjadi saksi bagi para rasul dan umat mereka. Kita pernah sebutkan faedah bagaimana nanti pada hari kiamat semua nabi dan rasul akan yakni dikumpulkan bersama umatnya, dan di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dikatakan kepadanya, apakah kamu telah menyampaikan risalahku? Maka beliau menjawab, sudah. Kemudian ditanyakan kepada umatnya, yakni apakah Nuh telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Maka katakan, belum. Dikatakan kepada Nabi Nuh AS, siapa yang menjadi saksimu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Nabi Nuh AS mengatakan, Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keutamaan umat ini menjadi saksi untuk benarnya dakwah Nabi dan Rasul bahkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini mulia. Umat ini menjadi saksi untuk dakwah Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita adalah umat yang terakhir. Tapi kita bisa menjadi saksi akan kebenaran dakwah seorang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab inilah pada hari kiamat mereka, wabil khusus tentunya para sahabat, tapi umumnya adalah umat Islam, berhak menjadi saksi bagi para Rasul dan umat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khudhuna bi sunanihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah, tidak ada seorang nabi yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, yaitu pengikut-pengikut setia, dan ashab, juga sahabat-sahabatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul generasi atau orang-orang yang mengatakan apa-apa yang mereka tidak laksanakan dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka, dan sudah terjadi. maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya kuasa, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya dakwah, maka ia adalah seorang mukmin, karena dia tidak punya kuasa. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, kuasa tidak punya, dakwah pun belum bisa. Tapi dia ingin mengingkari orang-orang yang mengatakan yang tidak mereka lakukan, orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, bid'ah. Maka ia adalah seorang mukmin. Ulang-ulang poin yang terakhir. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, artinya hanya bisa mengingkari dengan hati akan penyimpangan tersebut, maka ia adalah seorang mukmin, selama ia tentunya tidak meridhai ada satu perbuatan yang tidak diperintahkan tapi dilakukan. Maka ia adalah seorang mukmin. Setelah itu tidak ada lagi iman meski hanya sebesar biji sawi. Artinya itulah keimanan yang paling ringan, yang paling rendah, yang bisa kita miliki ketika kita tidak bisa kemudian mengingkari kemungkaran dengan kuasa, ketika kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan lisan, yaitu dengan berdakwah atau menasihati. Ingkarilah dengan hati, tidak meridhoi. Tapi poin kita pada hadis ini untuk menguatkan yang sedang kita bahas adalah bagian yang pertama. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang nabi yang diutus sebelumku kepada suatu umat atau kaum kecuali ia memiliki hawariyun, para pengikut setia, dan ashab, para sahabat. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Inilah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka pengikut setia, mereka jelas sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad perintahkan mereka lakukan, yang Nabi Muhammad tinggalkan mereka juga tinggalkan. Bahkan sering kita mengulangi faedah berikut ini bahwasanya level itibaknya, mengikutnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di level sampai tidak bertanya. Di level sampai tidak bertanya. Selama Nabi perintahkan, kami akan lakukan. Selama Nabi Muhammad larang, kami akan tinggalkan. Mereka sampai di level itu, tidak bertanya lagi. Yang penting Nabi Muhammad perintahkan, pasti ini adalah yang banyak kebaikan yang menanti di baliknya. Ketika Nabi Muhammad SAW melarang, pasti banyak keburukan juga yang menanti di baliknya. Sampai sering juga kita ceritakan faedah atau hadis berikut ini, bagaimana sahabat radhiyallahu anhum, mereka menggunakan cincin emas karena melihat Nabi Muhammad menggunakan cincin emas. Mereka tidak bertanya, memangnya boleh ya? Enggak, Nabi Muhammad pakai, ya kami pakai. Mesti benar udah. Tapi begitu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk laki-laki kaum muslimin untuk menggunakan emas dan sutra, Nabi Muhammad SAW melepaskannya dan membuangnya. Dan beliau mengatakan, lan albasahu abada, aku tidak akan pernah memakainya lagi selamanya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum juga melepaskan cincin-cincin mereka dan mereka membuangnya. Enggak bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah sekarang memang sudah dilarang? No, Nabi Muhammad buangnya, kami buang. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam kejadian yang sama, dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ambil cincinnya, jual, manfaatkan uangnya, manfaatkan harganya. Apa jawab beliau radhiyallahu anhu? Aku tidak pernah akan mengambil manfaat dari satu benda yang telah dibuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni ketaatan. Nabi Muhammad pakai. Nabi Muhammad enggak pakai. Kalau misalnya seorang ingin mencari-cari hikmah di balik itu, silahkan. Kalau seorang ingin mencari hikmah di balik itu, silahkan, demi menguatkan yakni apa yang kita yakini, entah itu perintah dan dalam hal ini adalah larangan, boleh. Tapi kalau misalnya Anda mencari-cari hikmah di balik itu berdasarkan sebuah riset katanya, tapi risetnya belum selesai, ya percuma. Seperti ada yang mengatakan bahwasanya diharamkannya laki-laki menggunakan emas atau memakai cincin emas adalah karena adanya bagian dari emas tersebut yang masuk ke dalam tubuh ini dan nantinya akan menjadi penyakit. Dan kenapa kemudian kaum wanita boleh memakainya? Karena penyakit tadi masuk juga, cuman akan keluar bersama darah haid yang mereka yakni alami setiap bulan. Siap? Maka pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan perempuan-perempuan yang sudah menopause? Bagaimana cara menjawabnya? Ketika Anda mengatakan bahwasanya kenapa untuk wanita boleh menggunakan emas karena penyakit yang masuk ke dalam tubuh tadi akan keluar bersama darah haid, ya perempuan yang menopause gimana? Nggak ada darah yang keluar dari mereka dong kalau begitu. Berarti penyakitnya tetap dong di dalam tubuh mereka. Terus bagaimana? Apakah kemudian hukumnya sama dengan laki-laki untuk perempuan-perempuan yang menopause? Tidak. Risetnya berarti belum selesai. Padahal dari pertama simpel. Untuk laki-laki nggak boleh, ya kita tinggalkan. Untuk perempuan boleh, pakai aja. Sewajarnya. Jangan juga berlebihan. Karena ia betul-betul menghiasi Anda, hai kaum wanita. Anting tentunya di telinga Anda, hiasan ia, kalung, gelang, sebagian wanita gelang kaki misalnya, ia adalah hiasan betul-betul untuk kalian, pakai no problem. Tapi Ustaz, saya enggak pernah dibelikan suami saya. Ah, itu masalah suami Anda berarti, bukan masalah kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang Nabi yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, para pengikut setia, dan juga sahabat-sahabat dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Itulah kenapa al-musyahidun al-kiram, wajib atas kita mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia. Mereka sahabat, mereka juga hawariyun. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala berkata, ini sudah kita baca juga di Intisari Akidah. Di antara bahasan intisari akidah yang sedang kita bahas akhir-akhir ini adalah wasiat dan pernyataan para ulama ahlus sunnah akan wajibnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ittiba' dan haramnya yakni al-ibtida' berbuat bid'ah, perkataan Imam Ahmad ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, prinsip-prinsip akidah di sisi kami ialah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, mengikuti mereka, dan menjauhi perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan Senin tadi kalau tidak salah kita pas baca ini juga, bahwasanya prinsip-prinsip akidah di sisi kami, maksudnya prinsip akidah menurut kami Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah, yaitu berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, mengikuti mereka, menjauhi perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kalau kita simpulkan, ya ini ada tiga bagian. Ada tiga bagian di sini prinsip, yakni akidah versi atau menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Dalam bahasan kita ini adalah dalam hal memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kan yang sedang kita bahas adalah prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Dan kita ada di poin ketiga, memahami nas-nas syar'i, firman dan sabda berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari mereka, sahabat yang sedang kita bahas. Ini prinsip. Prinsip akidah di sisi kami, kata beliau, berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Mereka orang terbaik, mereka generasi terbaik, mereka pengikut setia, mereka sahabat Rasulullah. Perintah Nabi Muhammad mereka lakukan, larangan dari Nabi Muhammad mereka tinggalkan. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh mereka radhiyallahu anhu ajma'in. Tidak ada satu kebaikan pun yang terlewat oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Prinsip-prinsip akidah di sisi kami ialah berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, mengikuti mereka, bukan cuma berpegang teguh, mengikuti mereka. Poin kedua, dan menjauhi perbuatan bid'ah. Itulah prinsip dalam hal akidah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bagian yang terakhir, semua kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ahlu sunnah telah bersegera padanya. Ulun ulang. Semua kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ahlu sunnah telah bersegera padanya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata, apabila kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada mengikuti para rasul, maka sudah diketahui secara pasti bahwa orang yang paling berhak untuk diikuti adalah orang yang paling memahami asar-asar para rasul dan para pengikutnya. Ulun ulang. Apabila kebahagiaan dunia dan akhirat ada pada mengikuti para rasul, maka sudah diketahui secara pasti bahwa orang yang paling berhak untuk diikuti adalah orang yang paling memahami asar-asar para rasul dan para pengikutnya, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama selanjutnya yang mengikuti atau sesuai ketika mereka memahami firman dan sabda dengan pemahaman para sahabat. Orang-orang yang mengetahui perkataan dan perbuatan mereka kemudian mengikutinya, mereka itulah orang yang berbahagia di setiap zaman dan tempat. Maka siapapun di antara kita yang ingin menjadi orang yang bahagia, menjadi generasi yang bahagia, maka yakni ikutilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu maknanya dalam pertuaran ini. Orang-orang yang mengetahui perkataan dan perbuatan mereka kemudian mengikutinya, para sahabat, mereka itulah orang yang berbahagia di setiap zaman dan tempat. Ingin bahagia kita di dunia ini sebelum di akhirat, maka fahami firman Allah, sabda Nabi Muhammad, fahami nas Al-Quran dan As-Sunnah, fahami nas syar'i menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah al-firqatun najiyah, golongan yang selamat di setiap umat. Mereka adalah ahlu sunnah wal hadis pada umat ini. Mereka ada bersama seluruh umat dalam perkara-perkara risalah. Dan berbeda dengan mereka dengan keistimewaan khusus berupa ilmu yang diwariskan dari Rasul yang tidak diketahui oleh selain mereka atau bahkan didustakan. Artinya ini keutamaan para sahabat karena mereka menuntut ilmu langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka, ikuti mereka, niscaya kita menjadi orang yang bahagia di zaman kita sekarang ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Itu yakni akhir dari poin yang ketiga di antara prinsip terpenting yakni manhaj salaf dalam hal akidah, yaitu memahami nas syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan perkataan para ulama salaf, sahabat radhiyallahu ajain, dan yang selanjutnya tafsir mereka dan pendapat yang dinukil dari mereka radhiyallahu anhu ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Masuk pada poin yang keempat. Di antara prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah adalah menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ada tiga poin di sini, pemirsa. Di antara prinsip terpenting manhaj salaf dalam hal akidah adalah menerima wahyu sepenuhnya. Dan ini pondasi sekali ya. Menerima wahyu sepenuhnya, karena ini memang agama wahyu ya. Tidak bisa kemudian ketika kita mengamalkan satu amalan dan rujukannya adalah praktek orang banyak, enggak bisa. Dan rujukannya adalah yang pentingkan baik, oh enggak bisa. Ini agama ilmu, ini agama wahyu. Maka yang harus menjadi landasan kita dalam semua amal ibadah yang kita lakukan adalah firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Firman Allah yang pasti sahih dan sabda Nabi Muhammad yang sahih. Karena semua yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma yakhruju min fiyya illa al-haq," tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang seperti Al-Quran, sabda beliau. Bersama Al-Quran, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata-kata dari hawa nafsunya, dari diri beliau sendiri. No. In huwa illa wahyu yuha, semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Menerima wahyu sepenuhnya, poin pertama. Dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya. Di antara prinsip terpenting manhaj salaf dalam hal akidah, menerima wahyu sepenuhnya, mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya. Nanti ada bahasan bagaimana jika kemudian secara zahir seperti ada benturan antara akal dan wahyu. Nah, itu nanti ada bahasannya. Karena seharusnya Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan kita, kepada kita syariat-syariatnya, semua ketentuan, semua hukum, tahu Allah Subhanahu wa taala apa yang baik untuk kita, apa yang buruk dari kita, Allah tahu sekali. Maka tidak mungkin kemudian Allah juga yang menciptakan kita dan menjadikan akal sehat kita berbenturan dengan syariatnya, itu enggak mungkin. Dia mesti selaras. Cuman terkadang orang kemudian lebih menuhankan akalnya dan kemudian dia berusaha membenturkannya dengan firman dan sabda. Harusnya sikap dia tunduk. Harusnya sikap dia tunduk. Harusnya sikap dia taslim. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu sepenuhnya. Kalau kita menukil perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Maududi, kata beliau, campakkan kecerdasan Anda. Karena kecerdasan muncul dari akal dong. Campakkan kecerdasan Anda kalau sudah berhadapan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita berbicara tentang agama tentunya ya. Karena Allah yang ciptakan kita, Allah juga yang syariatkan untuk kita syariat-syariatnya. Dan pasti selaras. Hanya orang-orang yang tentunya yang menyimpang, yang lebih menuhankan akalnya dibandingkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalah kemudian dia dengan hawa nafsunya hingga dia menuhankan akalnya. Dan kita juga akan bahas pada poin keempat ini, begitu pentingnya akal, sampai ada 7 poin beliau sampaikan kalau enggak salah di sini. 7 atau berapa nih? Ya, ada 9 ding. 9 faedah dan 4 keutamaan, yakni tentang akal. Artinya akal itu sangat penting. Karena akallah kemudian kita yakni diberikan taklif atau beban perintah untuk dilakukan, larangan untuk ditinggalkan. Enggak kayak binatang kan? Penting sekali akal ini. Dan tidak sedikit kemudian dalam bab-bab tertentu para ulama menggunakan dalil akli, dalil secara akal, tapi tentunya setelah firman dan sabda. Dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala ada dalil akalnya. Bahwasanya Allahnya itu ada, tapi firman dulu, sabda dulu, fitrah dulu. Baru kemudian dalil indrawi. Baru kemudian dalil akli. Ya, ada kok. Tapi ia ada tahapannya, ada porsinya. Bukan kemudian malah mengalahkan semuanya. Saya sering sekali menyampaikan satu faedah bahwasanya, kalau bukan karena wahyu Allah, kita bahkan enggak tahu caranya nyembah Allah. Kalau bukan karena wahyu Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahkan cara doa pun kita enggak tahu. Sehebat apapun akal yang kita miliki, kalau tidak ada petunjuk ya enggak bisa. Makanya dalam perkara agama, tugas kita tunduk, patuh, berserah diri. Ada beberapa hal, bahkan mungkin banyak hal, makanya kan kemudian di sini diurutkan dengan perkara gaib. Yang kalau dibahas enggak masuk akal. Loh iya dong, mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad itu enggak masuk akal dong kalau kita pikirkan sekarang. Sejak dulu sampai sekarang. Tapi itulah mukjizat. Kita mengimaninya. Kaum muslimin di zaman itu menyaksikannya. Semua kita di zaman sekarang tahu, mendengarkannya, membacanya, mengetahuinya dari sirah nabinya. Dan kita meyakini. Itulah bedanya orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Yang tidak bisa mereka, yakni indra dengan panca indra mereka, tapi diberitakan kepadanya berita tentang hal tersebut, oh sami'na wa ata'na. Itu prinsip seorang muslim. Isra Mi'raj itu masuk akalnya di mana? Enggak masuk akal. Dari Mekah ke Palestina itu, jadi kalau Mekah Madinah itu 400-an. Mekah Palestina itu 4 kali lipat. Berarti berapa? 1600-an kilo. Di zaman itu pemirsa, Mekah Madinah itu ditempuh dengan 7 hari. Di zaman itu. Berarti kalau misalnya Mekah Palestina karena dia 4 kali lipat berarti 1 bulan. Kita belum bahas Mi'raj ya. Atau kita enggak bahas Mi'raj, yaitu dari Palestina ke langit, enggak. Mekah Palestina aja deh. Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya cuman 1 malam. Siapa yang percaya? Enggak masuk di sini, akal di sini ya. Tapi nunjuknya paling mudah ke otak. Enggak masuk. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam 1 bulan, Nabi Muhammad cuma 1 malam, bukan cuma Mekah Palestina, plus ke langitnya. Subhanallah. Tapi Allah yang memfirmankannya, Nabi Muhammad yang menyabdakannya, oh kita tunduk dan kemudian kita patuh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Mushahidun Kiram, itu baru satu contoh. Itu baru satu contoh. Banyak hal yang lain. Tapi tugas kita adalah tunduk. Kalau prinsipnya bagus seperti ini, mudah kemudian untuk tunduk dan patuh. Tapi kalau kemudian selalu Anda kedepankan akal Anda, Anda mengukur-ukurnya selalu yang enggak kena-kena. Karena akal kita terbatas. kita sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala tapi dengan keterbatasan. Sempurna kita ini tapi penuh dengan keterbatasan. Zikirnya makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti bebatuan dan pepohonan saja, kita enggak bisa dengar. Padahal mereka berzikir dan pada zikir mereka kata para ulama betul-betul dalam bentuk suara Allah dengarkan. Enggak bisa dengar kita bebatuan zikir. Pepohonan zikir, no. Tapi Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, sami'na wa ata'na. Itulah semboyan seorang muslim. Kita akan masuk pada ayat itu. Prinsip keempat, prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Yang keempat, menerima wahyu sepenuhnya, karena ini agama wahyu, dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya untuk memahami wahyu, untuk tunduk kepada wahyu, bukan mempertentangkannya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Kita percayai tapi jangan sampai melampaui batas. Karena ini salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa kan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Semua kita hafal itu di awal-awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa, Al-Qur'an. Ayat selanjutnya itu sifat orang yang bertakwa. Dan yang nomor satu Allah sampaikan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak bisa mereka indra, entah lihat, entah dengar, entah rasa. Orang bertakwa. Karena orang kafir kalau mereka bisa indra baru mereka percaya. Tapi anehnya, mereka mengatakan, kami percaya kalau bisa kami indra, tapi kan Anda juga percaya surga neraka. Anda belum mengindranya. Tapi Anda percaya tuh. Gimana? Paradoksi dong. Tapi kita tidak berlebihan tentunya nanti, kita ada bahasannya, dalam yang mengini, mengimani. Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, kita yakini. Tapi jika tidak ada detail dari Allah, jika tidak ada detail dari Nabi Muhammad, cukup imani saja. Di antaranya, yakni tentang sifat Allah. Bagaimananya sifat Allah? Bahasan mungkin yang paling tinggi itu. Ghaib. Tapi kita harus mengimaninya. Mengimaninya wajib. Bagaimananya? Enggak tahu kita. Tapi kita harus mengimaninya. Dia gaib. Jangankan sifat Allah. Nabi Muhammad gaib untuk kita. Jangankan sifat Allah. Karena kalau berbicara sifat Allah, bagaimana sifat Allah, Anda sedang membicarakan Allahnya. Kan gitu. Karena sifat nempel kepada yang disifati. Jangankan Allah. Nabi Muhammad gaib untuk kita. Tapi itulah hebatnya umat ini, hebatnya kita, kaum muslimin. Mengimani Nabi Muhammad SAW, ketemu aja enggak kita. Hebatnya, hebat. Nabi Muhammad sudah sebutkan itu. Dalam perkara, dalam tafsir surah Al-Baqarah tadi itu, alladzina yu'minu bil ghaib itu, di Ibnu Katsir disebutkan. Beliau nukilkan satu, beliau sampaikan satu sabda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan seorang sahabat. Wahai Rasul, apakah ada generasi yang baik setelah kami? Kami hidup bersamamu, kami nuntut ilmu langsung kepadamu, bertemu denganmu. Kata Nabi Muhammad, ada. Qaumun ya'tuna min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Atau kama qala sallallahu. Nanti ada satu kaum yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah bertemu denganku. Siapa? Ya kita semua ini. Hebat. Gaib Nabi Muhammad itu untuk kita. Terlepas dari sebagian orang misalnya memiliki karamah pernah mimpi ketemu Nabi. Top. Karamah untuk dia. Karena itu perkara yang tidak umum. Enggak umum orang mimpi ketemu Nabi Muhammad itu. Dan orang kalau sudah bermimpi bertemu Nabi Muhammad, dia betul-betul bertemu. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Syaitan, jin dalam hal ini, dia punya kelebihan al-qudratu ala tashakkul. Sama seperti yang dimiliki malaikat. Punya kemampuan untuk berubah wujud. Apapun yang dia inginkan, dia bisa lakukan. Setelah yani, izin dari Allah Subhanahu Wa Taala pastinya. Tapi ada satu makhluk yang tidak bisa mereka serupai. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau bohong mereka bisa. Bukan bisa, mereka jago. Mereka datang dalam sosok siapa gitu ya, kepada mereka mengatakan saya ini Nabi Muhammad. Bisa. Itulah kenapa kita penting, kenapa kita ini harus mengerti syama'ilun Nabi. Kita harus tahu Nabi Muhammad detailnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah disifatkan oleh para sahabat. Supaya enggak dibohongin sama setan. Bagaimana rambutnya, matanya, pipinya, bibirnya, dagunya, pundaknya, dadanya yang bidang. Kalau jalan seperti orang turun dari tanjakan, tegap sallallahu alaihi wasallam. Gantengnya, semua diceritakan. Kata para ulama, menyerupai Nabi Muhammad, dia memang enggak bisa. Tapi dusta, oh itu udah kerjaannya. Makanya kita yang harus faham sifat fisik, sifat penciptaan Nabi Muhammad SAW agar enggak didustai. Itu untuk sebagian orang yang dapat karamah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Itu kemuliaan untuk mereka. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang menyaksikanku melihatku di tidurnya, dia betul-betul melihatku karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Wallahu a'lam bissawab. Menerima wahyu sepenuhnya, mempergunakan akal menurut fungsi sebenarnya, serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ini prinsip terpenting manhaj salaf dalam hal akidah. Kita bahas kok perkara-perkara gaib. Karena memang disebutkan di firman dan sabda begitu banyak hal yang gaib. Tapi kalau ada keterangan, itulah yang kita yakini. Gak ada keterangan, kita cukup mengimaninya. Gitu aja. Ketika Nabi Muhammad SAW, yakni Isra tadi, beliau diberikan tunggangan namanya Buraq. Nabi Muhammad sifati ia. Bagaimana besarnya, apa warnanya, dan bagaimana satu kali langkahnya. Nabi Muhammad sifati itu aja. Maka kita imani. Detail sisanya kita gak tahu. Jadi anda gak usah kira-kira. Oh dia ada tanduknya, dia ada sayapnya, dia seperti, gak ada. Sesuai dengan yang Nabi Muhammad sabdakan aja imani. Dia perawakannya yakni di atas bighal, di bawah kuda. Bighal itu sendiri adalah hasil persilangan pernikahan kuda dan keledai. Keluarlah bighal. Buraq itu di atasnya bighal, di bawah kuda. Jadi lebih gede lagi sedikit. Warnanya putih. Satu langkahnya panjang. Putih, satu langkahnya sejauh mata memandang. Hah, gimana itu? Udah cukup itu aja udah kita yakini. Nggak usah anda cari detailnya. Oh dia unicorn. Ada tanduknya. Oh dia binatang seperti kuda tapi badannya seperti manusia. Dia seperti kuda tapi kemudian nih badannya adalah manusia. Ada yang menyebutkan kemudian dia cantik, ada yang ganteng. Ah itu dongeng dari orang-orang Yunani sana. Asalnya si Nani tapi dipanggil Yuk Nani. Nani? Nah itu lain lagi itu ya, itu bahasa Jepang ya. Wallah alam bisa. Ya pemirsa, cukup imani yang Nabi Muhammad sifatkan, cukup, selesai, udah. Gak perlu kemudian cari-cari, kenapa? Inilah diantara makna memperdalam yang gak mesti anda lakukan. Kenapa? Gak akan anda dapatkan. Gak akan anda dapatkan. Cukupkan dengan yang Allah firmankan, Nabi sabdakan, imani, selesai. Kata beliau, Hafizullah Ta'ala, salah satu prinsip dari ahlu sunnah salafiyin ialah berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, menolaknya itu dengan perasaan, banyak ini terjadi, menolaknya itu dengan kasyf. Apa itu makna kasyf? Ilmu kasyaf kata orang, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, lebih ke makna yang kedua, penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, kasyaf, yang biasa kemudian diyakini dimiliki oleh para wali. Ilmu kasyaf, tahu perkara gaib, hebat. Karena para sahabat enggak punya, dia punya. Aneh-aneh aja. Tapi ini dibahas memang. Atau kemudian juga penolakannya, yakni dengan ucapan seorang syekh, karena mungkin dia sangat fanatik, sampai firman dan sabda tertolak. Yang penting perkataan syekh saya enggak kayak gitu. Wah, berarti enggak ada taslimnya dia, enggak ada berserah dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman dan sabdanya, disampaikan kepadanya firman dan sabda, perintah juga, larangan, wah enggak. Kata ustaz saya kayak gini, kata guru saya kayak gini, kata syekh saya kayak gini, firman dan sabda dia tolak dengan perkataan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Ulun ulang, salah satu prinsip dari ahlu sunnah salafiyin, baru ini ana dapatkan penisbatan ini oleh beliau, disebutkan dalam kitab ini, ialah berserah diri atau taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan kemudian berserah diri secara lahir batin. Ini perkara-perkara batin yang kita akan bahas, karena perkara gaib, iman, keyakinan di hati. Tidak menolak sesuatu dari firman, dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ini juga prinsip, tidak menolak. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ini prinsip seorang muslim. Tidak menolak, yakni sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, zahir batin, taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, dan memiliki yakni sikap berserah diri atau taslim. Karena yang sedang kita bahas adalah menerima wahyu sepenuhnya, memperkenankan akal sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, dan kemudian tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib. Kalau tidak ada prinsip ini, susah nanti. Nanti dia akan tolak firman dan sabda. Nanti dia akan tolak firman dan sabda, mungkin dengan perasaannya, mungkin dengan pengkiasan, mungkin dengan perkataan seorang yang dia panuti. Kenapa? Karena sikap taslimnya belum sempurna. Al-Mushahidun al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa 65, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Berikut kita akan pelajari satu firman Allah Subhanahu wa taala, dan darinya kita tahu bahwa kita harus memiliki sikap taslim, berserah diri akan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 65 yang artinya adalah, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rujukan, menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi pemutus segala urusan. Cukupkah kemudian menjadikan Nabi Muhammad hakim dalam permasalahan yang mereka perselisihkan, dalam permasalahan yang kita perselisihkan? Belum. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Ada yang mungkin menjadikan Nabi Muhammad hakim, tapi kemudian masih keberatan dengan keputusan tersebut. Enggak ikhlas. Huisallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, berlapang dada. Itulah kalau berkaitan dengan firman dan sabda. Harus ada ketundukan, kepatuhan, dan berlapang dada. Taslim, berserah diri kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena dan Rasulnya, karena itu pasti yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Nabi Muhammad menjadi rujukan. Cukupkah menjadi rujukan? No. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan. Lapang. Karena keputusan tersebut pasti yang terbaik. Ketentuan Allah dan Rasulnya pasti yang terbaik. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah Subhanahu wa taala menguatkan untuk prinsip ini, bahwasanya seorang yakni ahlus sunnah, mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taslim, patuh kepada dan taat kepada Allah dan Rasulnya lahir batin, dan tidak menolak apapun yang datang dari firman Allah dan Rasulnya dengan penolakan apapun, dengan penolakan secara kias, analogi, atau perasaan, atau kasyaf, atau perkataan seorang syekh atau imam. No. Berserah diri dia kepada Allah dengan apa yang Allah dan Rasulnya firmankan. Rasulnya firmankan dan Nabi-Nya sabdakan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Ini yang saya sering sebutkan dari awal tadi, prinsip atau semboyan. Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Nah ini semboyan seorang muslim. Kalau sudah berkaitan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Bukan kami dengar, kami timbang-timbang dulu deh. Ini kayaknya enggak cocok nih. No, taat langsung. Perintahnya ditaati, larangannya ditinggalkan. Karena di balik sebuah perintah pasti banyak kebaikan menanti, di balik sebuah larangan pasti banyak keburukan juga menanti. Dan ini di antara makna ketakwaan itu sendiri. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini, Anda ingin beruntung, ini di antara tipsnya. Anda ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat loh ya. Miliki semboyan ini. Ada firman Allah, ada sabda Nabi Muhammad, miliki sikap taslim. Miliki sikap berserah diri. Patuh dan taat kepada Allah. Menerima firman dan sabda lahir batin. Katakan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Dan tentunya kemampuan kita berbeda-beda. tapi semua kita insya Allah bisa memaksimalkan untuk mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Tips menjadi orang beruntung. Apa? Punya semboyan sami'na wa ata'na dalam beragama. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab 36 berkaitan juga dengan sikap taslim ini. Kan sedang kita bahas ya. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya adalah dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Ingat ya, enggak pantas. Akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka tersebut. Maksudnya apa? Enggak ada pilihan kecuali taat, kecuali patuh, kecuali menerima, kecuali taslim, berserah diri. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan satu ketentuan, menetapkan satu ketetapan hukum, kembali kepada sembahyang yang tadi, sami'na wa ta'na aja udah. Tidaklah dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, perintah ataupun larangan, itu ketetapan Allah dan Rasulnya, akan ada pilihan yang lain bagi mereka dalam mereka tentang urusan tersebut. Artinya enggak ada pilihan kecuali taat. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dengan bermaksiat perintahnya malah ditinggalkan, larangannya malah diterobos, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan poin berikut ini, bahkan beliau sebutkan di sini dengan cetak tebal. Salafus salih adalah orang yang paling sempurna akalnya, pengetahuannya, dan pemahamannya. Mereka tidak pernah bertanya mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini, mengapa dilarang dari perbuatan ini, mengapa Allah takdirkan begini, kenapa Allah berbuat begini, bagaimana sifat Allah. Dan tidak pernah seorang salah bertanya kepada dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena mereka adalah orang yang beriman dan sempurna ilmunya. Mereka tunduk, taslim, berserah diri, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka bersegera dalam melaksanakan perintah, dan mereka menahan diri dari apa-apa yang dilarang. Kayak yang kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Satu faedah dari Syekh Utsaimin dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis Arba'in Nawawi nomor berapa waktu itu ya? 15 kayaknya. 16 atau 25 itu. 15 kalau enggak salah. Tentang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan jalan keluar untuk sebagian para sahabat yang tidak terlalu beruntung dalam hartanya, di mana mereka iri kepada sahabat-sahabat yang lain yang kemudian memiliki harta yang melimpah. Kata mereka, wahai Nabi Muhammad, para sahabat yang kaya itu telah memborong semua pahala. Mereka sholat sama seperti kami sholat, mereka puasa sama seperti kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki, kami gak punya. Maka Nabi Muhammad berikan mereka jalan keluar, dan ini jalan keluar untuk semua kita yang mungkin tidak terlalu beruntung dengan hartanya, pas-pasan, bahkan mungkin minim. Kata Nabi Muhammad, beliau sebutkan bahwasanya zikir itu berpahala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir itu berpahala. Bahkan kata Nabi Muhammad, seorang laki-laki dengan syahwatnya mendatangi istrinya, menyetubuhinya, berpahala. Ah, sahabat nanya. Dan tidaklah para sahabat bertanya kecuali sesuatu yang penting, yang bagi mereka sulit dipahami, bagi mereka muskil. Wahai Rasul, apakah seorang di antara kita dengan syahwatnya mendatangi istrinya, menyetubuhinya, kok dapat pahala? Maksudnya adalah itu kan perkara lumrah saja, seorang melampiaskan hasrat seksual harusnya biasa aja dong, kok bisa berpahala? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Bukankah mereka atau bukankah dia, jika letakkan syahwatnya dalam perkara yang haram, dia berdosa? Ya. Nah, kalau dia letakkan dalam perkara yang halal, berpahala. Tidaklah para sahabat bertanya kecuali perkara yang penting. Mereka tidak bertanya dengan hal-hal yang demikian, mempertanyakan perintah, mempertanyakan larangan. Yang harus kita lakukan itu tunduk. Kenapa Allah perintahkan ini? Kenapa orang itu? Pertanyaannya sudah salah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tapi kalau misalnya Anda, apa ya hikmah di balik perintah anu? Ah, itu boleh tuh. Mencari hikmah. Tapi belum tentu ketemu. Jangan sampai Anda, kata Ustaz Al-Fadhil Ahmad Zainuddin Hafizullah Ta'ala, tertipu dengan ilmu hikmah ini. Selalu nyari hikmah baru kemudian nanti melakukan. Salah. Selalu nyari hikmah dulu nanti baru meninggalkan. Terkadang Anda belum ketemu. Terkadang Anda enggak ketemu. Apakah kalau Anda belum atau tidak ketemu hikmah dari sebuah perintah dan larangan, Anda kemudian tidak menjalankan perintah, Anda tidak meninggalkan larangan? Salah. Tunduk dulu, patuh dulu. Miliki ketaatan, kepatuhan zahir batin, dan bersikap taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Setelah itu cari hikmahnya, silahkan. Wallahu a'lam bissawab. Ini sebentar yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita di berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seperti biasa, jika hari Kamis, maka yang bertanya kita akan berikan hadiah kitab mulia dengan Manhaj Salaf. Yang di Banjarmasin nanti silahkan hubungi Akh David, atau Akh David akan hubungi antum. Yang di luar maka kita akan kirimkan. Kalau hari Ahad, maka yakni kitab Talbis Iblis ya. Di luar hari-hari tersebut, maka mushaf Al-Qur'an. Mana mushafnya? Mushaf Al-Qur'an. Seperti biasa. Oh, Masya Allah, pertanyaan panjang nih. Bagaimana cara menyikapi keluarga, tetangga, atau kerabat terdekat yang masih belum mengenal sunnah? Ingat ya, sunnah itu umum. Maksudnya adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diterjemahkan sunnah, definisinya usuliyin atau fuqaha. Kenanya makruh doang kat. Kenanya yang enggak gitu ya. Terkadang mereka mengajak kepada acara seperti tahlilan tetangga yang meninggal. Bagaimana cara Anda untuk menolaknya secara bijak dengan tidak melukai hati mereka? Serta apakah Anda berdosa atau tidak berbuat baik terhadap tetangga apabila diajak ke tahlilan kenduri orang meninggal Anda tidak ikutan? Mohon penjelasannya Ustaz. Anda tidak bisa puaskan semua orang. Ridha an-nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang mustahil untuk dicapai. Anda enggak bisa kemudian menyampaikan kebenaran kemudian orang itu terima semua. Anda tidak bisa menyampaikan kebenaran kemudian semua hati mereka lapang, enggak? Ya. Tetap harus tentukan sikap. Sekali Anda menentukan sikap, maka berikut-berikutnya Anda enggak diajak lagi. Enak jadinya. Tapi kalau Anda tidak tentukan sikap, Anda diajakin terus. Yang enggak perlu juga menentukan sikapnya, Anda kumpulin masyarakat semua tetangga, Anda umumkan, enggak. Salah seorang di antara mereka cukup. Ilmu dulu apa yang Anda ingin sampaikan? Sampaikan dengan skala prioritas, dan ini di antara yang prioritas yang harus disampaikan karena perkara keyakinan. Timingnya harus tepat, mungkin di antaranya ketika mereka mengundang tepat itu. Hiasi dengan kelembutan, diksinya harus tepat. Dan banyak berdoa. Sampaikan. Mohon maaf, jika acara yang demikian, saya tidak ikut. Kenapa? Sampaikan dalilnya. Ya. Anda tentukan sikap satu kali, selesai. Berikut-berikutnya, diajak pun Anda tidak. Tapi dimintain sumbangan mungkin tetap ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak bisa nggak melukai. Nggak bisa nggak melukai. Kalau memang bahasannya setelah itu mungkin hati orang tua Anda, keluarga Anda, tetangga Anda luka, susah. Tidak bisa kita bikin orang semuanya senang dengan kita, orang semuanya ridho dengan kita, itu mustahil. Tapi kebenaran harus disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Serta juga bagaimana cara anak istiqomah di atas sunnah ya Ustaz. Kebetulan anak baru-baru ini menjalaninya. Lingkungan anak masih tidak banyak dakwah sunnah, hanya lewat media saja. Namun orang-orang kebanyakan mengatakan jangan banyak belajar dari media seperti internet, YouTube dan lain-lain, tetapi haruslah datang guru ulama langsung. Namun Ustaz masih tidak banyak dan dakwah sunnah di, tidak banyak yang dakwah sunnah di sini. Siap. Di luar masa pandemik tentunya iya. Jangan mencukupkan diri hanya belajar online. Harus datang ke majelis ta'lim. Keutamaannya berbeda, jauh lebih banyak. Tapi sekarang masanya pandemi, maka kita belajar secara online. Di luar pandemi, kita hadir ke pengajian. Ketika ada terhalang dengan sesuatu dan lain hal, kita bisa kemudian tonton balik. Itulah di antara manfaatnya, direkamnya pengajian. Yang ketinggalan Anda bisa ulang. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita sayangkan adalah bahwasanya ada sebagian orang yang mengatakan demikian, dia sendiri enggak ke masjid. Jangan belajar lewat internet, jangan belajar lewat YouTube, ke majelis taklim. Lah dia enggak pernah ke majelis taklim juga. Wallahu a'lam bishawab. Dan Anda bertanya tentang bagaimana agar istiqomah, ikhlaslah dalam menuntut ilmu. Amalkan ilmu yang Anda telah miliki dan kemudian carilah komunitas yang mendukung Anda untuk istiqomah. Ya, komunitas. Untuk bahasan sekarang bisa jadi bahkan mungkin grup WhatsApp yang mendukung Anda untuk istiqomah. Bukan grup yang isinya ghibah, bukan grup yang isinya enggak ada manfaat. Ikhlaslah dalam beramal. Amalkan yang Anda telah pelajari. Carilah komunitas yang baik hingga kemudian mendukung Anda untuk istiqomah. Sisanya berdoalah setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda diberikan keistiqomahan. Jika lingkungan Anda sangat buruk, maka Anda harus hijrah. Betul-betul pindah dari tempat tersebut, karena kebaikan yang sedikit lambat laun akan kalah dengan keburukan yang banyak. Harus hijrah. Dalam arti yang betul-betul Anda pindah tempat. Dalam bahasan sekarang kalau misalnya grup WhatsApp, Anda keluar dari grup itu. Apakah harus izin? Enggak perlu, karena mereka juga ngundangnya enggak izin. Wallahu a'lam bishawab. Wah, mantap enggak tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Apa sekarang masih ada uzur sholat di rumah? Karena sekarang sebagian masjid yang biasa anak kajian udah dibuka umum. Jika masih memiliki ketakutan karena sebagian jamaah kemudian tidak menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan, atau masjidnya atau DKM-nya tidak menjalankan protokol kesehatan yang seharusnya dilakukan, maka masih. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jika tidak, Anda bisa menjaga, teman-teman jamaah yang lain menjaga, masjidnya pun menjaga, maka Anda ke masjid dengan semua protokol tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, mohon maaf di luar tema, apakah hukum mengucapkan selamat hari guru? Kemarin ya. Wallahu a'lam bishawab. Enggak tahu saya. Kalau Anda ingin berterima kasih, berterima kasihlah kepada guru-guru Anda face to face. Atau japri mereka. Enggak satu Indonesia kan yang ngajarin Anda, kan enggak satu Indonesia. Anda punya kontaknya, Anda tahu orangnya. Guru Anda SD, guru Anda SMP, guru Anda SMA, dosen Anda sekarang. Mereka punya nomor semuanya. Ucapkan terima kasih kepada mereka, bukan setahun sekali. Khususnya guru SD itu. Mereka yang mengajarkan kepada kita begitu banyak fondasi dari awal, bahkan mungkin kita dari belum bisa baca jadi bahasa, jadi bisa baca. Belum bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Guru SD itu. Guru PAUD, guru TK, guru SD. Karena kalau sudah SMP, SMA, tanpa mengurangi rasa hormat, itu tingkat lanjut sudah. Tapi tetaplah ya, kalau misalnya mereka guru kita, berterima kasih langsung. Kenapa nunggu satu tahun? Kemudian Anda posting, guru Anda nggak baca. Anda posting di media sosial, selamat hari guru, guru Anda nggak baca. Japri mereka, telepon mereka, dan jangan setahun sekali. Kapan aja boleh. Bapak Fulan, ya, ada apa? Terima kasih Pak ya, selama ini sudah menjadi guru yang sabar untuk saya dan juga teman-teman. Oh ya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada umur Bapak, ilmu Bapak, harta Bapak. Doakan aja udah. Nggak usah nunggu satu tahun. Ngucapin hari guru satu tahun. Dan mengucapkannya umum. Sama kayak orang minta maaf broadcast. Apaan? Minta maaflah kepada orang yang Anda salah kepadanya. Face to face, atau telepon-teleponan, atau video callan. Ini sebaliknya, kalau tadi minta maaf ini berterima kasih. Ya. Kalau misalnya sudah selesai ujiannya, sudah tidak ada lagi hubungannya dengan nilai Anda, kasih hadiah dong, ucapan-ucapan doang. Pak, makasih ya Pak, karena pelajaran Bapak dulu, aduh saya punya prinsip yang bagus. Di antaranya adalah waktu Bapak ajarin kami tentang ekonomi. Duh, sekarang alhamdulillah Pak, saya jadi orang yang sukses Pak. Oh iya. Sama-sama, kata bapaknya. Itu Pak, saya minta alamat Pak, besok saya mau ngirim paket. Apa? Mobil. Wih, mau ngirim mobil. Nah itu baru murid yang mantap. Ngirim ke gurunya mobil. Hot wheel. Mobil-mobilan ya. Wallah alam bisa. Jadi kalau Anda bertanya hukumnya, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda kemudian ini berterima kasih, jangan setahun sekali. Ya. Wallah alam bisa. Kenapa manhaj salaf sulit diterima dibandingkan ajaran pelaku bid'ah? Kenapa manhaj salaf sulit diterima dibandingkan ajaran pelaku bid'ah? Al-Mushahidun al-Kiram, sulit diterima oleh orang yang hatinya sudah penuh dengan kebid'ahan. Karena hati ini, kata Syekh Utsaimin, seperti gelas. Anda penuhi dia dengan keburukan, kebaikan, enggak bisa masuk. Anda penuhi dia dengan kebid'ahan, sunnah, enggak bisa masuk. Anda penuhi dia dengan penyimpangan, kebenaran, tidak bisa masuk. Itulah yang kita takutkan. Firman Allah yang kita sampaikan, sabda Nabi Muhammad yang kita sampaikan, dengan pemahaman para sahabat yang kita sampaikan, sulit terima. Kenapa? Karena yang menerima hatinya sudah penuh dengan keburukan. Tapi tidak untuk orang-orang yang kemudian yakni baru belajar, masih kosong, wah tinggal diisi. Atau dia masih fitrahnya bagus, wah gampang difahami. Sudah episode berapa kita nih di konten ini Jalan Hijrahku, dan semua mereka ulun tanya apa kesannya dengan kajian salaf. Di antaranya mudah difahami. Tidak seperti yang dikatakan, mudah difahami. Apalagi misalnya orang-orang terpelajar, orang-orang yang biasa berbicara dengan yakni pasal ini, pasal itu, ayat ini, ayat itu, ketika disampaikan firman dan sabda, mereka lebih mudah untuk menangkapnya. Kenapa? Mereka sudah biasa berbicara dengan dalil. Ya, mudah untuk yang Allah mudahkan untuknya, susah untuk orang yang tentunya sudah penuh hatinya dengan keburukan, kebencian, kedengkian. Mau dengerin aja mungkin enggak. Dibandingkan ajaran pelaku bid'ah, karena bid'ah seru, bid'ah rame, bid'ah asyik, ada kelezatannya. Makanya mudah. Kenapa? Suruh-suruhan doang isinya. Makanya rame. Diterus dengan makanan dan berbagi uang misalnya. Seru. Siapa yang gak suka keseruan? Saking serunya akhirnya mereka berkreasi. Mudah jadinya masyarakat suka. Pengajian sejam, pengajian sejam setengah. Duduk nyatet. Kalau bukan orang yang sabar, mana ada yang bisa mau belajar. Kalau gak sabar, duduk pengajian satu jam. Hanya orang yang sabar yang bisa. Kalau seru-seruan, wah wow, mau berjam-jam juga oke. Okay. Nah, seru, asik, rame. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 1, 2, 3, 4 yang terakhir, yang kelima. Assalamualaikum Ustaz, ada seorang Ustaz menjelaskan pemahamannya secara terang-terangan, apakah boleh kita bantah juga dengan terang-terangan karena akidahnya menyimpang? Boleh, tapi yang melakukannya Ustaz bukan antum. Karena sekarang yang sedang bersalah seorang Ustaz, maka yang membantahnya seorang Ustaz. Ustaznya pun kemudian membantahnya, bisa jadi mungkin gak terang-terangan dulu, tetap kemudian dengan persuasif, face to face, rahasia, hingga kemudian bisa jadi kemudian dia yakni rujuk dari penyimpangannya, dia take down kemudian tulisannya atau videonya. Ya, tetap seperti itu, menjaga kemuliaannya sebagai seorang muslim, tidak dipermalukan dengan penyimpangannya. Yang melakukan juga ustaz yang selevel dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti kemudian kita menasihati seorang ustaz enggak boleh. Enggak. Kalau anda pengen silahkan japri. Ya. Karena kalau anda di atas kebenaran meluruskan kesalahan seorang ustaz yang salah di depan khalayak, anda mempermalukannya namanya. Anda mempermalukannya. Betul dia terang-terangan dengan penyimpangannya, tapi nasihat tetap harus rahasia dulu. Ya. Dia akan mudah menerima. Kenapa? Karena rahasia dia tetap dijaga. Wallahu alam bisawab. Ulun pribadi gitu ya. Kalau ada yang misalnya menasihati tapi di komen, males bacanya. Anda mempermalukan namanya. Tapi tidak sedikit yang ulun dengarkan semuanya, DM, WhatsApp, banyak tanya David nih. Menasihati mereka tapi japri, nyaman di sininya. Akhirnya mungkin tulisan kita take down, foto yang gak pantas kita take down ya. Karena caranya enak. Karena yang antum sampaikan benar. Tidak bisa tidak, kemudian seorang, khususnya para ustaz, mereka punya egonya masing-masing. Anda permalukan dia di depan umum, oh, dia akan mencari berbagai macam cara untuk mempertahankan pendapatnya. Padahal salah. Cuma apa? Karena cara kita salah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu terjadi kan kepada ustaz kita, menasihati ustaz yang lain. Japri dulu. Sampaikan dulu. Lanjut dia kemudian dengan yang dia yakini. Tidak dia dengarkan, baru kemudian di blow. Kenapa? Karena japri sudah. Ini kok dilanjutkan, orang ini bisa menyimpangkan banyak orang lain. Tapi yang selevel dan sederajat yang melakukannya agar lebih mengena. Bukan berarti menasihati seorang ustaz, jamaah menasihati seorang ustaz, tidak boleh. Boleh. Tapi ingat adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulum, mohon maaf. Dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Insyaallah 5 penanya tadi kita akan berikan kitab mulia dengan manhaj salaf. Kalau Anda di Banjarmasin, tentunya nanti akan dihubungi Akh David. Kalau di luar Banjarmasin, kita akan kirimkan dan Anda yang tanggung ongkos kirimnya. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.